pulang sendiri. 2 tahun kita tak bisa. Ada rasa suka di hati, ini rindunya gak mau pulang. Rasa-rasa kita mau mati, sekali lama lupa pulang. Apa pulang yang bergoyang, apa pulang yang gak bete. Kalau kita gak mau pulang, mama Report, Randy Rumengan, Remix. Goyang orang mabok. Like this. kira grepe sila remake. Sekurimeks.